Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Kasifatu saja. Ini masih membahas tentang rukun Islam ya, rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun qalal Bajuri. Ini lagi-lagi penulis kitab Kasifah ini, Syekh Nawawi, mengutip pendapat dari Al-Bajuri ya. Ya, karena memang Al-Bajuri ini kan hidupnya eranya sebelum beliau, jadi ya sangat wajar kalau mengutip ulama sebelumnya. Qala Al-Bajuri, wa qad dzakara ba'dhum anna min tamamil iman ayya'taqidal insanu annahu lam yajtami fi ahadin minal mahasin adh-dhahirah wal batinah ya, mungkin ini kurang wawu ya. Kalau ada yang menyimak dengan kitab, mohon dikoreksi. Mislamat jitam afihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Bajuri mengutip pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan termasuk dari kesempurnaan iman adalah meyakini bahwa kebaikan ya, sifat baik, baik itu kebaikan dalam maupun luar ya, perbuatan maupun hati, semua kebaikan itu tidak terkumpul dalam seseorang seperti halnya kebaikan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keyakinan bahwa kesempurnaan akhlak baik luar maupun dalam ya itu hanya dimiliki oleh Nabi. Tidak ada orang lain yang kebaikannya sama dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah meyakini seperti ini, itu keyakinan ini termasuk kesempurnaan dari iman ya, termasuk kesempurnaan dari iman. Wasaniha iqamatus sholati. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat ya. Mendirikan ini biasanya diartikan dengan melakukannya sesuai dengan hak sholat ya. Di sholat ini kan punya hak ya, tidak hanya melakukan rukun-rukun saja, tapi hak-hak sholat juga dilakukan. Wahya afdhalul ibadati al-badaniyah al-dhahirah. Sholat adalah ibadah badan yang paling utama. Ibadah badan yang sifatnya luar ya. Luar maksudnya ibadah yang sifatnya gerakan-gerakan. Gerakan atau ucapan yang bisa terlihat atau terdengar. Ini mengecualikan ibadah hati. Jadi ibadah itu kan ada ibadah tubuh, ada ibadah hati. Kalau ibadah tubuh itu yang paling utama sholat. Wa ba'daha shaumu, tsummal hajju, tsummaz zakatu. Setelah sholat, ibadah tubuh yang paling baik adalah puasa, lalu haji, lalu zakat. Jadi kalau kita melihat urutan ini, ibadah yang ada kaitannya dengan harta itu malah nomornya nomor belakang ya. Jadi kekayaan itu sebenarnya ya, walaupun orang kaya bisa melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh miskin, tapi sebenarnya ibadah yang paling utama itu ibadah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya ini, sholat dan puasa ini kan kaya miskin, berpangkat maupun tidak, itu semua bisa melakukan. Jadi karena ibadah yang berupa harta, maliyah itu hanya bisa dilakukan sebagian orang, justru malah urutannya belakang ya, zakat ini kan hanya orang yang punya harta saja. Fa farduha afdhalul faraid wa nafluha afdhalun nawafil. Karena sholat adalah ibadah tubuh yang paling utama, maka sholat fardu adalah kefarduan yang paling baik, yang paling utama. Sholat sunnah adalah kesunahan yang paling utama. Jadi kalau ada pertanyaan, apa ibadah fardu yang paling utama? Apa ibadah sunnah yang paling utama? Jawabannya adalah sholat. Mengapa sholat? Ya karena tadi, karena sholat adalah ibadah tubuh yang paling utama. Wala yu'daru ahadun fitarkiha madama akilan. kewajiban sholat tidak bisa gugur selama seseorang masih punya akal, masih punya akal. Jadi tidak bisa ditolerir ya, meninggalkan sholat tidak bisa ditolerir oleh syariat selama akal masih berfungsi. Jadi kalau ingin tidak sholat ya mudah, akalnya dihilangkan. Kalau orang gila itu tidak harus sholat. Jadi selama akal masih berfungsi, maka selama itu pula kewajiban sholat masih ada. Dan sholat ini kan tergantung situasi sebenarnya ya. Kalau bisa berdiri, berdiri. Tidak bisa berdiri, duduk, dan seterusnya. Jadi kalau akalnya masih ada, walaupun hanya tidak bisa bergerak sama sekali, ya tetap wajib sholat. Tapi sholatnya ya sholat semampunya. Wa amal ibadatul badaniyah al-qalbiyah kal-imani. Nah, jadi tadi ada apa ya? Ada penjelasan yang kurang. Ibadah itu ada badaniyah, ada maliyah ya. Ada badaniyah, ada maliyah ya. Ada ibadah tubuh, ada ibadah harta. Itu pembagian globalnya. Lalu yang ibadah tubuh itu dibagi lagi menjadi dua. Kalau keterangan saya yang pertama tadi salah ya. Ibadah tubuh dibagi lagi menjadi dua. Ada ibadah tubuh zahirah yang terlihat, ada qalbiyah, ibadah hati. Jadi ibadah hati itu tergolong ibadah tubuh. Kalau tadi saya mengatakan ibadah tubuh mengecualikan hati ya, itu salah itu. Itu salah. Kalau salah ya ya mengaku salah. Kal imani wal ma'rifati wa tafakkuri wa tawakkul wa sabri wa raja'i wa ridha. Wah, ini panjang sekali ini khabarnya. Bil qada'i wal qadar wa mahabbatillahi ta'ala wa taubati wa tatahhuru minar radha'il wa tamai katamai ya wa nahwihi fahiya afdalu minal ibadati albadaniyah adh-dhahirah. Jadi ibadah badan, ibadah tubuh, saya ulangi lagi, itu ada dua. Ada ibadah tubuh yang dhahirah yang terlihat, ada ibadah tubuh yang tidak terlihat, yaitu ibadah hati. Kalau ibadah tubuh yang dhahirah, paling utama adalah sholat. Kalau ibadah tubuh yang hati, yang tidak terlihat, kalau ibadah tubuh yang berupa hati ini dibandingkan dengan ibadah tubuh dhahirah, ini lebih utama ibadah tubuh hati. Jadi beribadah dengan hati, ibadah yang sifatnya di hati, dibandingkan dengan ibadah tubuh yang berupa gerakan atau ucapan, itu lebih utama ibadah hati. Contoh ibadah hati itu apa? Iman, iman ini ibadah hati. Ma'rifah, ma'rifah itu mengenal Allah ya dengan tata cara tertentu ya. Ini biasanya ilmu tasawuf. Berfikir yang menjadikan seseorang semakin menambah imannya. Kemudian menyandarkan segala hal ke Allah, ini namanya tawakal. Kemudian sabar saat mengalami cobaan, lalu berharap kepada Allah, roja ya, roja itu harapan. Kemudian ridho bil qada'i wal qadar, rela atas pembagian yang diberikan Allah kepada kita, rela atas takdir Allah yang ditakdirkan kepada kita. Kemudian cinta kepada Allah, lalu bertaubat, lalu mensucikan hati dari hal-hal yang buruk, dari sifat-sifat yang tercela. Contohnya tamak ya, mengharapkan sesuatu itu ya tamak tanpa usaha. Itu lebih baik, semua itu lebih baik daripada sholat, zakat, haji, puasa dan lain-lain ya. Hatta minas sholati. Bahkan semua ini juga lebih baik daripada sholat. Walaupun sholat itu ibadah yang paling top ya, yang paling top dari sisi dhohirah, tapi kalah dengan ibadah hati. Faqat waroda tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanah. Mengapa hal ini bisa lebih baik? Mengapa ibadah hati bisa lebih baik daripada ibadah tubuh? Karena ada satu hadis yang mengatakan berpikir satu jam ya, berpikir satu waktu itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun 1 jam dibandingkan dengan 60 tahun itu lebih baik 1 jam. Kalau 1 jam itu digunakan berpikir ya, berpikir ya tentunya berpikir tentang tentang agama ya, berpikir tentang bisa agama, bisa tubuh sendiri, bisa apa? Tubuh kita sendiri, bisa makhluk yang lain, itu berpikir yang bisa apa menjadikan pelantara seseorang bisa bertambah yakin keimanannya. Sebenarnya tubuh kita sendiri ini kan kalau kita renungkan kan juga ajaib sekali ya. Baru kita renungkan isi perut saja itu kan sudah bermacam-macam dan apa letaknya itu kan unik ya, letaknya unik. Ini sebenarnya berpikir memikirkan makhluk atau diri sendiri itu biasanya diterangkan di ilmu tauhid. Jadi berpikir 1 jam, merenung ya, merenung 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Wa afdalul jami'i al-iman. Yang lebih utama dari semua itu adalah iman, meyakini iman. Iman ini yang paling utama. Ya karena kalau tidak iman itu sudah semuanya sudah lenyap semua. Maksudnya iman ini kan pokok ya, pokok dari segalanya. Semua ibadah bisa diterima itu karena iman. Semua ibadah bisa sah itu kalau ada iman terlebih dahulu. Kalau tidak ada iman ya mau sholat berapa rakaat pun, puasa berapa tahun, haji setiap tahun ya tidak bisa diterima. Jadi karena iman ini menjadi pokok dari seluruh ibadah, maka yang paling utama di antara semua itu adalah iman. Fa'idatun qala jumhurul ulama anna tafakkura ala khamsati aujuh. Ada satu faedah yang menjelaskan bahwa mayoritas ulama berkata merenungkan sesuatu atau berpikir itu ada 5 jenis ya, ada 5 bagian. Ima fi ayatillah wa yalzamuhu tawajjuhu ilaihi wal yaqin bihi. Yang pertama adalah berpikir tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda keberadaan Allah. Tanda-tanda keberadaan Allah. Kalau kita berpikir tentang hal itu, maka hal itu bisa berdampak pada kita menuju kepada Allah dan yakin atas keberadaannya. Jadi sebab akibat ya. Kalau kita berpikir terkait ayat Allah, maka hal itu bisa menyebabkan kita semakin menuju kepadanya dan semakin yakin dengannya. Ini yang pertama. Aufi ni'matillah wa yatawalladu anhul mahabbah. Atau berpikir merenungkan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, bisa melihat, mendengar, dan lain-lain ya. Kenikmatan-kenikmatan Allah itu kalau kita renungkan, itu bisa menambah kecintaan kita kepada Allah. Kalau yang pertama tadi kan menambah keyakinan keberadaan Allah dan menjadikan kita menghadap kepadanya. Kalau yang kedua ini bisa timbul kecintaan kita terhadap Allah. Jadi semakin kita memikirkan nikmat Allah, semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah. Au fi wa'dillah wa yatawalladu anhu rahbah. Yang ketiga adalah berpikir tentang janji Allah. Janji Allah terkait orang-orang yang berbuat baik nanti akan dibalas dengan nikmat yang sangat besar. Jadi janji Allah di surga ya. Kalau orang baik akan mendapatkan balasan yang sangat sangat besar. Kita berpikir terkait dengan ini, hal itu bisa menimbulkan kecintaan ya Bu. Kecintaan maksudnya ya hampir mirip ya dengan sebelumnya. Sebelumnya kan cinta kepada Allah. Kalau ini ya kita rohbah itu ya bisa diartikan cinta. Maksudnya dengan kita mengingat atau merenungkan janji Allah, kita akan lebih semangat lagi beribadah. Jadi kadang ibadah itu kan kadang kalau tidak dijanjikan hadiah besar itu kadang ya malas ya. Ini manusiawi. Makanya di Al-Quran juga banyak menyebutkan balasan-balasan, melakukan ini, mendapat ini, melakukan ini, ya itu karena apa hadiah yang akan diberikan itu. Kemudian ini terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Lalu yang keempat, Aufi wa'idillah wa yatawalladu anhu rahbah. Yang keempat adalah berpikir tentang janji Allah, ancaman Allah. Kalau wa'du itu janji, janji terkait perbuatan baik. Kalau wa'id itu ancaman. Ini terkait dengan perbuatan buruk. Kalau kita melakukan keburukan, nanti dibalas dengan siksa. Itu janji Allah. Biasanya diterjemah dengan janji. Kalau kita memikirkan hal-hal itu, tentang neraka, dosa, siksa, dan lain-lain, itu akan menjadikan kita takut. Takut sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang terakhir, Aufi taksirin nafsi anito'ah, wa yatawalladu anhul haya'u, anhul haya' ya, anhul haya'. Yang terakhir adalah berpikir tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kecerobohan-kecerobohan kita dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kan taatnya kan masih kelas rendah ya, belum bisa taat yang sempurna, masih kadang malas, kadang kurang, kadang begini dan begitu ya. Kalau kita merenungkan tentang kekurangan-kekurangan kita, kelalaian-kelalaian kita dalam hal taat, hal itu akan menimbulkan rasa malu kepada Allah, dan ini tentunya semuanya negatif ya. Bil fathi wal madhi wa huwal inkibadu wal inziwa. Kata haya ini harokat haknya fathah, dan setelah alif ada hamzah, itu namanya mat ya, isim mamdud, maknanya ya malu itu. Bahasa Arabnya inkibat wal intija. Kalau kita malu kan nanti mau apa, kalau kita malu itu bisa menjadi semangat ya, semangat melakukan ibadah ya. Karena kalau kita terus-terusan malas ya malu sendiri dengan Tuhan kita. Itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bishawabi.